bisa datang. Bukan maksudku tak lagi bertemu denganmu, karena semua yang kulakukan hanyalah untukmu. Maafkan bila ku sakiti hatimu. Ku tahu ku tak pernah ada di sisimu. Maafkan bila ku sakiti. Bukan maksudku tak lagi bertemu denganmu, karena semua yang kulakukan hanyalah untukmu. Maafkan bila ku sakit. Ku tak pernah ada di sisimu.